Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan pertama tadi sudah disampaikan tentang beberapa pandangan yang keliru, pandangan yang salah sehubungan dengan bertaubat. Sehingga dengan pandangan-pandangan yang salah tersebut, banyak orang yang meninggalkan taubat, lupa dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus menerus melakukan dosa. Kemudian pandangan lainnya yang juga merupakan sebuah kesalahan besar dalam hal taubat adalah at-tamadi fid dunub i'timadan ala sa'ati rahmatillah, terus menerus dalam melakukan dosa dan bersandar kepada keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pandangan yang berbahaya, pandangan yang akan membuat seseorang merasa nyaman dan betah di dalam dosa. Kalau seseorang sudah nyaman dalam melakukan dosa, maka sangat sulit baginya untuk bisa keluar dari dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya. Dan ini akan membuatnya binasa, akan membuatnya celaka, akan membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa kita harus meyakini tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar bahwa kita harus menanamkan tingkat khusnuzon yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi khusnuzon yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dibarengi dengan sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita. Adapun kalau seandainya kita hanya berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita justru malah melakukan sebab-sebab yang membuat kita binasa dan membuat kita celaka, maka ini sesuatu yang salah. Ini sesuatu yang akan mengantarkan kita semakin terpuruk di dalam kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, husnudzon kepada Allah dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dibarengi dengan satu atau sesuatu amalan yang bisa menyelamatkan kita. Dibarengi dengan ketaatan, dibarengi dengan amal soleh. Jangan sampai melupakan dari melakukan amal soleh dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pandangan berikutnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang salah terhadap taubat adalah al-igtirar bi'imhalillahi lil musyi'in, tertipu dengan merasa atau dengan kenyamanan hidup yang dirasakan oleh orang-orang yang berbuat kesalahan. Tertipu dengan kenyamanan hidup yang dirasakan oleh orang-orang yang berbuat kesalahan. Banyak orang yang ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, kemudian ditegur, dinasehati untuk segera bertobat, dia menolak. Dengan alasan, tidak sedikit orang yang bermaksiat, orang-orang kafir, bahkan yang justru mereka hidup nyaman di dunia ini. Tidak sedikit orang yang kalau dilihat dari perbuatannya, semuanya berisikan pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah, tetapi mereka hidup nyaman di dunia ini. Dengan alasan itu akhirnya tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya kenyamanan hidup yang didapat oleh orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenyamanan yang dirasakan oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia, itu adalah merupakan azab bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tangguh kepada mereka, memberikan waktu kepada mereka. Itu adalah termasuk dalam bagian istidraj. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, tamatta'u qalilan, bersenang-senanglah kalian barang sejenak. Thumma nadtarruhum ila azabin ghalid, hingga kemudian berikutnya kami, kata Allah, akan menyeret mereka kepada azab yang sangat besar, azab yang sangat keras. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu, jami'an kita tidak boleh tertipu, tidak boleh tertipu melihat kenyamanan hidup, keluasan rezeki yang didapat oleh orang-orang yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jal. Semua itu harus kita jadikan sebagai ujian. Kita harus selalu ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Artinya kita hidup di dunia itu tidak bebas. Kita hidup di dunia itu ada batasan-batasannya, ada yang halal, yang boleh untuk kita konsumsi, ada yang haram, yang harus kita jauhi. Ada perkara-perkara yang ma'ruf, yang harus kita dekati. Ada hal-hal yang mungkar, yang harus kita jauhi. Tidak bebas, karena dunia ini bagaikan penjara bagi kita. Untuk itu, gemerlapnya kehidupan orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai menghalangi kita untuk bertaubat ketika kita melakukan kesalahan. Justru dengan adanya mereka, kita harus semakin termotivasi untuk melakukan taubat kepada Allah. Meskipun hidup kita dalam keadaan susah, karena kita yakin bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara, sesaat saja. Ada kehidupan berikutnya yang akan kita lalui. Kehidupan yang abadi. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Ketika hidup di dunia, jadilah engkau seperti orang asing. Atau orang yang sedang melakukan safar, melakukan perjalanan. Di mana dunia hanya dijadikan sebagai tempat persinggahan sementara saja, bukan selama-lamanya. Ada tempat berikutnya yang menjadi tempat abadi. Selanjutnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pandangan yang salah tentang taubat adalah al-ihtijaj bil qadar ala fi'lil ma'siyah. Berdalil, berhujjah dengan takdir ketika melakukan kemaksiatan. Tidak sedikit orang melakukan kesalahan. Ketika ditegur, alasannya mungkin sudah takdir saya seperti ini. Kenapa Anda tidak sholat? Allah menghendaki saya begini. Ya. Kenapa Anda berbuat durhaka? Jawabannya, saya sudah ditakdirkan seperti ini. Berhujah dengan takdir. Dalam keadaan tidak ada yang tahu tentang hakikat takdir itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana dia bisa mengatakan bahwa dirinya sudah ditakdirkan seperti itu? Ya. Ini kesalahan yang fatal dalam hal takdir. Menyandarkan segala keburukan, menyandarkan segala kejelekan kepada takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama saja dengan menyalahkan Allah. Ingat dulu kisah di zaman sahabat Umar bin Khattab, orang yang mencuri, kemudian ditangkap oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika ditanya, kenapa Anda mencuri? Dia menjawab, ini sudah takdir Allah. Allah mentakdirkan saya mencuri. Akhirnya Umar bin Khattab pun menjatuhkan hukuman potong tangan. Kenapa saya dipotong tangannya? Umar menjawab, ini takdir Allah. Kamu mencuri karena takdir Allah, tanganmu dipotong juga karena takdir Allah. Tidak benar seseorang berhujah dengan takdir untuk melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan sangat berbahaya. Kalau setiap orang berhujah dengan takdir, maka tidak akan pernah merasa apa yang dilakukannya dari pelanggaran itu sebagai sebuah kesalahan. Kesalahan dan pelanggaran yang dilakukannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Menganggap dirinya sebagai makhluk yang tidak diberi kekuatan, tidak berdaya. Semuanya ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak demikian. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan segala sesuatu yang berkait dengan hamba. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hamba itu ikhtiar. Berikan jalan kepada hamba itu. Dibentangkan di hadapan setiap hamba jalan yang baik dan juga jalan yang buruk. Allah berikan ikhtiar kepada hamba. Di mana kewajiban si hamba adalah melakukan sebab yang dengan itu dia bisa selamat dan menempuh jalan yang benar, jalan yang selamat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu di antara beberapa pandangan yang salah, pandangan yang keliru terkait dengan masalah taubat. Dan penting untuk kita tanamkan sebagai keyakinan kita bahwa ar-ruju'u ilal haqq fadilah. Kembali kepada kebenaran adalah merupakan sebuah anugerah, sebuah keutamaan yang besar. Karena ternyata tidak sedikit orang yang pada awalnya berjalan di atas jalan yang lurus, di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, tiba-tiba terkena suatu fitnah, kemudian dia menyimpang dan sulit lagi kembali kepada jalan kebenaran. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada seseorang untuk bisa kembali kepada kebenaran, ini merupakan sebuah anugerah, keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu, maka wajib bagi siapapun yang jatuh ke dalam kebatilan, jatuh ke dalam sebuah penyimpangan, jatuh ke dalam kesesatan, jatuh ke dalam kebid'ahan, jatuh ke dalam kesalahan dan penyimpangan ideologi, an yarji' ilal haq, untuk segera kembali kepada kebenaran. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an mengatakan, fa innal haqqa qadimun. Sesungguhnya kebenaran itu adalah sesuatu yang sudah lama ada. Warruju'u ilal haqq aula min tamadi fil batil. Dan kembali kepada kebenaran itu lebih utama daripada berlama-lama di dalam kebatilan. Yang sangat ditekankan adalah apa yang di pembahasan awal tadi disinggung, yakni setiap orang harus mempunyai rasa i'tiraf, mengakui, menerima sebuah kesalahan. Kalau seandainya tidak menerima, tidak mengakui sebuah kesalahan dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah kesalahan, ini berbahaya. Sangat sulit baginya untuk bisa kembali. Jadi, penting sekali mempunyai rasa i'tiraf, pengakuan terhadap sebuah kesalahan, terhadap sebuah dosa, terhadap sebuah penyimpangan, terhadap sebuah kebatilan, terhadap sebuah kekeliruan dalam hal ideologi, untuk dengan itu bisa dengan mudah kembali kepada kebenaran. Karena kebenaran adalah sesuatu yang sudah ada sejak dulu. Keberadaannya sudah lama. Kembali kepada kebenaran adalah merupakan sebuah keutamaan. Lebih baik daripada berlama-lama di dalam kebatilan. Dan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala adalah salah seorang sahabat yang dikenal paling bergegas, paling cepat untuk kembali kepada kebenaran ketika mendengar kebenaran itu disampaikan kepadanya. Tidak berlama-lama. Setiap kali ada kebenaran disampaikan kepadanya, maka beliau segera rujuk. Dan demikianlah keadaan para salafus saleh. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kana a'immatus salaf al-mujma' ala ilmihim wa fadlihim yaqbaluna al-haqqa mimman awradahu alaihim wa inkana saghiran wa yusuna ashabahum wa atba'ahum biqubulil haqq. Kata Ibn Rajab, adalah para ulama salaf yang disepakati keilmuannya, disepakati keutamaannya, yaqbalunal haqqa, mereka senantiasa menerima kebenaran ketika kebenaran itu disampaikan kepada mereka. Wa in kana saghiran, walaupun yang menyampaikan kebenaran itu saghiran kedudukannya di bawah mereka. Wa yusuna, lalu mereka pun menyampaikan wasiat ashabahum kepada para sahabatnya dan para pengikutnya, biqubulil haq, agar senantiasa menerima kebenaran. Karena kebenaran itu sesuatu yang sangat berharga dan mahal harganya. Sehingga ketika kebenaran sudah terpampang ada di depan mata, maka hendaknya segera diraih dan jangan disia-siakan. Para salafun salih mencontohkan kita untuk senantiasa seperti ini. Al-qubul atau al-iqbal alal haq, senantiasa menghadap kepada kebenaran. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bertaubat dari kebatilan, dari kesesatan, dari penyimpangan ideologi, dari kebid'ahan, baru akan dibenarkan dan diterima manakala memenuhi syaratnya. Persis seperti bertaubat dari kemaksiatan dan dosa, ada syarat-syaratnya. Demikian halnya bertaubat dari kebatilan, penyimpangan, kesesatan, juga ada syarat-syaratnya. Maka di antara syarat-syarat tersebut, yang pertama adalah al-ikhlas. Ini dasar utama, ya. Al-ikhlas, keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang bertaubat, kemudian melakukan perbaikan, berpegang teguh kepada tali Allah, lalu mengikhlaskan seluruh amalannya untuk Allah, faulaika, maka merekalah orang-orang yang akan bersama dengan kaum mukminin. Wasaufa yu'tillah ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti, saufa yu'tillah al-mu'minina ajran 'azima. Allah pasti akan memberikan balasan yang sempurna, balasan yang besar bagi orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama adalah ikhlas. Seseorang pada awalnya berada di atas kebatilan, berada di atas kebid'ahan, kemudian sadar bahwa apa yang diyakininya selama ini bertolak belakang dengan keyakinan Islam yang sesungguhnya. Dia harus segera bertaubat dan jadikan keikhlasan sebagai landasan taubatnya, supaya taubat yang dibangun, taubat yang dilakukannya itu benar-benar kokoh, berada di atas pondasi yang kuat. Ya. Seperti dikatakan dalam syair, al-bina bidunil asli lam yakum. Sebuah bangunan jika tanpa ada pondasi maka tidak akan pernah bisa berdiri. Kemudian yang kedua, syarat kedua adalah an-nadam, penyesalan. Bertobat dari kebatilan, dari kebid'ahan, dari penyimpangan ideologi, juga harus menanamkan penyesalan dalam dirinya. Menyesal atas keyakinan, atas pemikiran yang sebelumnya diyakini dan ternyata itu bertolak belakang dengan manhaj Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan ajaran Islam. Sama, harus ada penyesalan. Karena hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di awal tadi juga sudah disampaikan, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah merupakan bentuk taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Syarat berikutnya yang ketiga adalah antaqa'at taubah fil waqtil ladzi tuqbal fihi taubah. Ini juga sama. Hendaknya taubat yang dilakukan pada waktu di mana taubat itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keempat, al-iqla' 'anil batil, melepaskan diri dari kebatilan, melepaskan diri dari penyimpangan, melepaskan diri dari kebid'ahan yang dulu sempat diyakininya dan dijalaninya. Ini juga sama seperti orang yang bertaubat dari dosa dan kemaksiatan, dia harus melepaskannya. Ya. Selanjutnya syarat yang kelima adalah al-islah ba'da taubah, melakukan perbaikan setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebatilan, dari penyimpangan, dari kesesatan, dari kebid'ahan. Ya, dan seterusnya. Melakukan islah, melakukan perbaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu, wa aslahu, dan melakukan perbaikan. Ya. Kalau seandainya lantaran kebatilan yang dulu diyakininya, lantaran syubhat yang pernah disebarkannya, lantaran ideologi yang pernah diajarkannya membuat umat itu berpecah belah, maka ketika dia bertaubat harus ada upaya darinya untuk melakukan perbaikan, yaitu upaya untuk menyatukan kembali umat yang sudah pecah belah itu. Ya. Umpamanya karena gara-gara syubhatnya satu kaum jadi ribut ramai, wah tidak akur karena gara-gara syubhatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya untuk bertaubat. Dia sadar bahwa apa yang disampaikannya dulu itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, syubhat yang membahayakan. Maka selain dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun harus mengupayakan untuk menarik kembali syubhatnya itu, kemudian merapatkan kembali hubungan umat yang sempat pecah belah gara-gara syubhatnya itu. Gini contoh islah, ya. Contoh perbaikan. Syarat yang keenam adalah al-bayan, melakukan penjelasan, ya, melakukan bayan, penjelasan. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang tabu, bertaubat, wa aslahu, dan melakukan islah, perbaikan, wa bayyanu, dan menjelaskan. Kalau orang yang bertaubat dari dosa tidak perlu bikin majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu hari ini jam sekian-sekian saya pernah minum khamr. Tidak perlu buat penjelasan seperti itu, tidak perlu. Tidak perlu memperinci semua dosa yang pernah dilakukannya di hadapan umat, tidak perlu. Tapi kalau orang yang hendak bertaubat dari sebuah kebatilan, sebuah pemikiran yang menyimpang, maka dituntut untuk melakukan penjelasan. Setelah bertaubat, membuat perbaikan, berikutnya adalah al-bayan, membuat penjelasan di hadapan umat. Ya. Dan adanya bayan, adanya penjelasan di hadapan umat adalah merupakan bukti akan kebenaran taubatnya. Dia harus menjelaskan kebatilan yang selama ini diyakininya. Dia harus menjelaskan tentang syubhat-syubhat yang pernah dilontarkannya. Bahwa itu semua merupakan sebuah kesalahan. Semua kebatilan yang pernah diyakininya adalah sebuah kebatilan. Apa yang pernah disebarkannya adalah merupakan penyimpangan dalam hal ideologi. Harus disampaikan, diperinci. Ditambah lagi dengan menampakkan permusuhan kepada orang-orang yang masih berada di atas kebatilan. Kepada orang-orang yang masih berada di atas penyimpangan ideologi, harus menampakkan permusuhan. Dan juga harus menjelaskan keadaan mereka di hadapan umat. Saya sudah bertaubat. Kesalahan saya dalam manhaj adalah ini. Syubhat saya adalah ini, bertolak belakang. Ini bertentangan dengan manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjelaskan, jangan mendekati fulan, karena mereka adalah ahlul batil. Mereka orang-orang yang menyimpang ideologinya. Harus dijelaskan. Menampakkan permusuhan. Meskipun pada awalnya dulu ketika dia berada di atas kesesatan bergabung. Ya kan? Tapi setelah bertaubat harus menampakkan permusuhan. Di samping itu harus menampakkan kasih sayang, loyalitas, wala kepada siapa saja dari kalangan ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah yang sempat dulu jadi musuhnya. Seseorang menyimpang manhajnya, dia sadar. Selama dia menyimpang manhajnya, dia senantiasa menjelek-jelekan seorang alim dari kalangan ahlus sunnah. Nah, ketika bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, ada kewajiban baginya untuk melakukan bayan dan menampakkan kecintaan kepada alim dari kalangan ahlus sunnah ini. Kemudian juga harus memujinya, ya, harus memujinya dan juga membelanya. Ini semua bagian dari al-bayan, penjelasan. Yang menetapkan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an dan juga para ulama salaf mengajarkan untuk seperti ini, khususnya bagi mereka-mereka yang bertaubat dari kebatilan, dari penyimpangan, dari kesesatan. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata tentang orang yang bertaubat dari kebid'ahannya. Kata Imam Ahmad, "Wa min alamati taubatihi an yajtanib man kana yuwalihi min ahli al-bid'ah wa yuwali man kana yu'adihi min ahli sunnah." Termasuk dari bukti taubatnya seorang ahli bidah atau dari kebenaran taubatnya seorang ahli bidah adalah an yajtanib man kana yuwalihi min ahli bidah, hendaknya dia menjauh siapa saja yang dicintainya dulu dari kalangan ahlil bid'ah. Dan hendaknya dia mendekat, memberikan kecintaan kepada siapa saja dari kalangan ahlu sunnah yang dulu dia membencinya. Dan ini hampir mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam hal taubat. Artinya ada perubahan sikap. Ya. Kalau dulu sebelum bertaubat dari kebid'ahan, dari kebatilan, dari penyimpangan, itu menjelek-jelekan ahlus sunnah, memuji ahli bid'ah, maka ketika sudah bertaubat harus sebalikan, harus terjadi kebalikannya. Harus mencintai ahlus sunnah dan menjelekan ahlul bid'ah. Dan ini kata Imam Ahmad rahimahullah sebagai bukti kebenaran dari taubatnya. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, Ibnu Qudamah rahimahullah taala berkata, wa amma li bid'atin fattaubatu minha bil i'tiraf war ruju' anha wa i'tiqad didd man kana ya'taqid. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, adapun khususnya untuk dosa berupa kebid'ahan, penyimpangan, maka bertaubat darinya adalah dengan cara i'tiraf, mengakui kebid'ahan tersebut. Mengakui apa yang diyakininya itu sebagai sebuah kebatilan dan penyimpangan. Warruju'u anha, dan kembali darinya. Serta meyakini sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diyakini sebelumnya. Kalau sebelumnya meyakini kebid'ahan, sudah taubat harus meyakini sunnah. Ya. Kalau sebelumnya meyakini bahwa ihya'ut turats itu bagian dari ahlus sunnah, ketika sudah bertaubat harus meyakini kebalikannya, ihya'ut turats hizbi. Bukan hizbi sedikit salafi. Ya. Udah orang hizbi sedikit salafi. Hizbi salafi. Dua hal yang tidak bisa bertemu selama-lamanya. Ya. Qala Al-Hasan bin Umar bin Syaqiq. Al-Hasan bin Umar bin Syaqiq berkata, "Kunna 'inda Ibnu Mubarak." Kata Al-Hasan bin Umar bin Syaqiq, beliau menceritakan, "Kunna 'inda Ibnu Mubarak." Kami suatu ketika pernah ada di sisi Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak, seorang imam yang dikenal dengan kezuhudannya, tetapi dalam soal sikap kepada ahlul bid'ah sangat tegas. Dan dikenal dengan kezuhudannya. Ya. Kata Al-Hasan bin Umar bin Syaqiq, suatu ketika kami berada di sisi Ibnul Mubarak. Irja'ahu rajul. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Datang. Kemudian faqala lahu anta dhaka al-Jahmi? Ibnu Mubarak langsung berkata kepada laki-laki yang baru datang itu, "Apakah kamu si Jahmi itu? Kamukah orang yang punya pemahaman Jahmiyah itu?" Laki-laki itu menjawab, "Na'am." Iya. Kemudian Ibnu Mubarak rahimahullahu taala berkata, "Idza kharajta min 'indi fala ta'ud ilayya." Kalau kamu sudah keluar dari tempatku ini, maka jangan sekali-kali kamu balik lagi ke sini. Laki-laki itu merasa heran. "Loh, kenapa? Ana ta'ib. Saya sudah bertaubat. Saya sudah meninggalkan pemikiran Jahmiyah," kata laki-laki itu. Kemudian dijawab oleh Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, "Hatta yadhhar min taubatika mithlu alladhi yadhhar min bid'atika." Sampai nampak jelas kebenaran taubatmu seperti halnya sudah nampak jelas sebelumnya dari kebid'ahanmu. Jadi tidak langsung gampang, tidak langsung diterima, ya kan? Dibuktikan dulu sampai benar-benar jelas taubatmu dari pemikiran Jahmiyah itu. Seperti halnya sudah nampak jelas kebid'ahanmu yang kamu sebarkan kemana-mana. Berupa fikrah Jahmiyah. Jadi dituntut oleh Ibnu Mubarak untuk melakukan tabyin, bayan, penjelasan. Kalau pemikiran Jahmiyah yang diyakini itu sudah ditinggalkan. Kalau cuma sekedar ana taib, ana tubtu, saya sudah bertaubat, ini tidak cukup. Tidak cukup. Lain halnya dengan bertaubat dari ma'asi. Ini hubungannya antara individu dengan Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Tidak perlu menyampaikan bayan. Ini masalahnya kesalahan ideologi, akidah. Menyangkut pemahaman, menyangkut agama. Maka harus melakukan bayan. Ibnu Mubarak tidak menerima, tidak gampang mengiyahkan begitu saja. Justru Ibnu Mubarak malah mengatakan, kalau kamu sudah keluar dari sini, kamu jangan balik lagi ke sini. Sampai nampak benar taubat yang kamu lakukan itu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, walihadha. Kana min taubati da'i ila al-bid'ah an yubayyin ma kana yad'u ilayhi wa anna al-huda fi diddihi kama syarata ta'ala fi taubati ahli al-kitab alladhina kana dhanbuhum kitmanu ma anzalallah min al-bayyinati wal-huda li yudhillu an-nasa bidzalik. Kata Ibnu Qayyim, oleh karena itu maka taubat orang yang menyeru kepada kebid'ahan adalah menjelaskan perihal apa saja yang telah dia dakwahkan, dia serukan dari kebatilan dan kesesatan. Ya. Dan menjelaskan bahwa jalan petunjuk itu bertolak belakang dengan kebid'ahan dan kesesatan yang pernah diserukannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyaratkan hal ini kepada ahli kitab, yang dosa mereka adalah menyembunyikan petunjuk dan hidayah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tuntut ahli kitab ya, untuk menjelaskan petunjuk dan hidayah yang disembunyikannya, kalau mereka mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para salafus saleh memberikan contoh dalam hal ini. Seperti Imam Abu Hasan al-Ash'ari, yang pada awalnya dikenal bermadhab apa? Ash'ariyah. Ketika sudah kembali kepada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka berapa kitab yang dikarangnya, yang ditulisnya, yang semua kitab yang ditulisnya ini menyelisihi keyakinan dia sebelumnya. Ada kitab Al-Ibana, ya kan? Ada kitab Maqalat Al-Islamiyin dan kitab-kitab yang lainnya. Semua di situ ditulis akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang notabene bertolak belakang dengan apa yang pernah beliau yakini sebelumnya. Ini termasuk bayan, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi menuntut ahli kitab untuk melakukan hal ini. Jika mereka bertaubat dari kesalahannya. Kesalahan mereka adalah menyembunyikan petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innal ladhina yaktumuna ma anzalallah minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna ma anzalallah, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minal bayyinat, dari penjelasan, wal huda dan petunjuk, setelah kami terangkan kepada seluruh manusia di dalam Alkitab, maka mereka adalah orang-orang yang yal'anuhumullah, dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ini ditujukan kepada ahli kitab oleh Allah. Illal ladzina tabu, kecuali kata Allah, alladzina tabu, mereka-mereka yang bertaubat, wa aslahu, dan melakukan perbaikan. Ya. Kemudian wa bayyanu, dan melakukan penjelasan. Taba, bertaubat, melakukan islah perbaikan, kemudian melakukan bayan. Baru diakui taubat mereka itu. Ya. Faulaika atubu alaihim, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang aku terima taubatnya. Baru diakui. Setelah melalui tiga tahapan itu. Bertaubat, melakukan islah, dan bayan. Menjelaskan tentang kesalahannya. Masyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala pernah ditanya tentang seseorang yang muncul darinya mukhalafat manhajiyah, penyimpangan ideologi. Lalu dia ingin bertaubat. Ya, ingin bertaubat dari penyimpangannya. Apakah dia harus melakukan bayan, penjelasan tentang penyimpangan-penyimpangannya, dan melakukan islah, perbaikan dari kerusakan yang diakibatkan oleh penyimpangannya, atau cukup bagi dia mengatakan saya sudah bertaubat, saya sudah rujuk? Maka Syekh Rabi bin Hadi hafizahullahu taala menjawab, abadan, sama sekali tidak cukup. Tidak cukup hanya mengatakan saya sudah bertaubat, saya sudah rujuk dari penyimpangan. Tetapi harus melakukan apa? Islah, perbaikan dari kerusakan yang sempat terjadi oleh karenanya. Ya. Dan melakukan bayan, penjelasan kepada umat bahwa syubhat yang dibawanya dulu itu adalah sebuah kekeliruan. Atau apa yang pernah disampaikannya dulu itu syubhat, berbahaya, harus ditinggalkan. Ya. Sebuah kesalahan. Jadi harus melakukan penjelasan. Hatta yadhhar linnas, sampai nampak di hadapan seluruh manusia kebaikannya. Ya. Kebenaran taubatnya. Dulu di zaman Umar bin Khattab ada seorang yang mempermainkan Al-Qur'an, Sabir bin Aislin, ya. Sabir mempermainkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadh-dhariyati dharwa." Dibawa ke hadapan Umar bin Khattab, kemudian dipukul, ya. Bahkan dipenjarakan. Didatangi oleh Umar bin Khattab ke penjaranya. Dipukul. Terus dipukul sampai akhirnya Sabiq enggak tahan lagi. Sabiq berkata, "Ya Amirul Mukminin, kalau seandainya yang engkau harapkan itu pemikiran yang ada di kepalaku ini keluar, maka sudah keluar, sudah hilang. Dan kalau seandainya engkau inginkan adalah membunuh aku, maka bunuhlah aku." Sahabat Umar bin Khattab tidak terpengaruh dengan pengakuan dia. Dia mengatakan seperti itu ingin dipercaya bahwa dirinya sudah bertaubat. Syubhat yang ada di kepalanya sudah hilang. "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kalau seandainya kamu ingin syubhat yang ada di kepalaku ini keluar, hilang, maka sesungguhnya sudah hilang. Tapi kalau kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku." Sekali lagi sahabat Umar bin Khattab tidak terpengaruh. Ini sama seperti pengakuan orang yang menyimpang datang ke kita, "Saya sudah bertaubat dari penyimpangan. Saya sudah bertaubat dari kebidahan. Saya sudah bertaubat dari kekeliruan manhaj." sebentar, ya. Jangan gampang diterima sampai nampak benar taubatnya. Sahabat Umar bin Khattab tidak mengakui begitu saja apa yang diutarakan oleh Shabig. Apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab yang pada waktu itu memang menjadi khalifah, dikirimlah Shabig ini, ya, ke Syam kalau tidak salah. Dikirim ke sana atau ke Irak, saya lupa. Yang pasti dikirim ke sebuah tempat Shabig ini. Kemudian Umar berpesan agar jangan seorang pun mengajaknya bicara. Diisolasi di sana, dikucilkan di sana hingga beberapa saat lamanya. Dan ketika sudah mulai nampak benar taubatnya, lalu dilaporkan kepada sahabat Umar bin Khattab. Setelah itu barulah sahabat Umar bin Khattab mengatakan, kalau begitu silakan ajak bicara dia. Ada waktu, ada masa menunggu. Ya. Jujurkah taubatnya atau tidak? Karena persoalannya tidak seperti taubat dari dzunub wal ma'asi. Ya. Orang ketika melakukan dosa dan maksiat, seorang mukmin melakukan dosa dan maksiat dalam keadaan sadar sebenarnya bahwa yang dilakukannya itu adalah dosa dan maksiat, hanya saja dia kalah dengan hawa nafsunya. Iya kan? Kalah dengan hawa nafsunya. Itu. Tapi orang yang keliru, yang berbuat salah karena penyimpangan, karena akidah, karena pemikiran, itu dalam keadaan meyakini kalau apa yang ada pada dirinya adalah sebagai satu kebenaran, sehingga agak sulit untuk kembali jika bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia kembali harus bersih dulu ini. Harus bersih. Pemikiran-pemikiran yang salahnya, ideologi-ideologi yang tidak benarnya harus bersih. Ya. Harus meyakini sesuatu yang bertolak belakang. Meyakini kebenaran yang bertolak belakang dengan kebatilan yang pernah diyakininya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, maka Allah akan berikan kemudahan. Allah akan berikan sebab-sebab untuknya yang bisa membantu dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada beberapa hal yang bisa membantu kita untuk dapat bertaubat, cepat sadar akan kesalahan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sebab-sebab itu, yang pertama adalah as-sidqu fin niyyah wal ikhlas fit taubah. Jujur dalam hal niat dan ikhlas ketika bertaubat. Jadi sebab yang pertama. Seorang hamba apabila dia menampakkan kejujuran dan keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan kekuatan kepadanya. Dan Allah akan jauhkan ia dari segala perbuatan yang keji dan mungkar. Allah akan jaga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzalika lanasrif 'anhu su wal fakhsha innahu min 'ibadinal mukhlasin. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan palingkan darinya as-su, kejelekan-kejelekan, wal fakhsha, dan kekejian-kekejian, karena sesungguhnya dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Dijaga oleh Allah. Dan orang-orang yang ikhlas sangat berat dihadapi oleh setan. Ya. Setan pun berat menghadapinya. Dan keikhlasan adalah sesuatu yang juga berat bagi kita Namun bukan berarti kita menyerah begitu saja. Kita harus tetap berupaya, bersungguh-sungguh untuk bisa mencapai keikhlasan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat sejauh mana upaya kita. Jika upaya kita benar-benar demi mengharapkan ridhonya, maka Allah akan syukuri segala apa yang telah kita upayakan. Kemudian yang kedua adalah muhasabatun nafs, senantiasa introspeksi diri. Muhasabatun nafs, introspeksi diri adalah sesuatu yang dapat mendorong kita untuk bersegera dapat melakukan kebaikan dan membantu kita jauh dari segala hal yang buruk, segala kejelekan. Karena setiap kali kita akan mendekat kepada kejelekan, kita sadar bahwa ini sebuah kesalahan. Allah tahu apa yang saya lakukan. Dia merenungi. Dia sadar. Nah, ini bisa membuatnya menjauh dari keburukan. Selanjutnya yang ketiga adalah menjauh dari tempat-tempat kemaksiatan. Maksudnya adalah tempat yang seseorang itu pernah melakukan kemaksiatan di sana. Ini juga hal yang penting, ya. Sebagai upaya untuk bisa membantu kita segera sadar dan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat hadis tentang seorang yang membunuh 99 jiwa. Ya. Hingga akhirnya genap yang dibunuhnya berapa? 100 jiwa. Dia datang ke seorang alim. Meminta wasiat, meminta nasihat, meminta wejangan. Kalau dirinya ingin bertaubat dan sudah membunuh orang 99 atau bahkan 100. Kemudian si alim itu berkata kepadanya bahwa sesungguhnya kaum yang kamu berada di tengah-tengahnya adalah kaum su, kaum yang jelek, kaum yang tidak bagus, kaum yang tidak layak untuk dijadikan sebagai teman. Ya. Kemudian si alim itu mengatakan bahwa ada suatu tempat begini dan begitu disebutkan. Pergilah ke tempat itu. Kamu akan dapati di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bergabunglah bersama mereka. Ini lihat isyarat. Isyarat untuk meninggalkan tempat yang jelek menuju tempat yang baik. Isyarat untuk meninggalkan bai'ah lingkungan yang tidak mendukung menuju lingkungan yang mendukung. Ya. Kalau seseorang ingin bertaubat dari kesalahannya, sementara dia tetap berdekatan dengan kejelekan-kejelekan, tentu akan sulit baginya. Akan sulit. Seharusnya dia menghindar, menjauh. Ya. Ini akan sangat membantunya untuk istiqomah dalam kebaikan dan tidak kembali kepada kejelekan dan dosa. Karenanya, bai'ah lingkungan atau tempat yang baik itu pengaruhnya sangat besar. Ya. Pengaruhnya sangat besar. Membantu kita untuk bisa bersemangat menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita pasti merasa beda kesemangatan kita ketika kita bersama dengan orang-orang yang soleh, dengan ketika kita sendirian. Di samping kita banyak orang yang tidak benar, beda semangatannya. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sungguh sangat luar biasa, tanpa disuruh pun, kesemangatan kita untuk melakukan ibadah itu tinggi. Ya kan? Tinggi. Melihat masya Allah saudara-saudara kita melakukan amalan-amalan soleh, ibadah ini, semangat langsung muncul dengan sendirinya tanpa harus disuruh. Tapi kalau kita sendirian di lingkungan yang tidak seperti itu, kita berat, semangat kita bakal turun, tidak ada motivasi. Oleh karena itu merapatlah merapat dengan lingkungan-lingkungan yang baik, merapat dengan teman-teman yang baik, merapat dengan kaum yang saleh. Barang siapa yang duduk dengan orang-orang yang kokoh agamanya, maka dia pun akan ikut kokoh agamanya. Dan barang siapa yang duduk dengan mutalawwinin, orang-orang yang berwarna-warni dalam agama, dalam artian tidak punya kekokohan di dalam agama, maka dia pun akan sama seperti itu keadaannya. Jadi utamakan lingkungan yang baik. Oke. Berikutnya yang keempat adalah al-bu'du, menjauh dari teman-teman yang jelek. Menjauh dari teman-teman yang jelek. Sudah cukup bagi kita sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan persoalan ini, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu dilihat dari agama temannya. Oleh karena itu salah seorang di antara kalian hendaknya melihat siapa teman duduknya. Hadis riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, di antara sebab yang bisa membantu kita mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentadaburi, merenungi akibat dan hukuman-hukuman dari dosa dan maksiat yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu setidaknya menjadi pengekang kita ketika kita akan masuk ya, atau mendekat, mulai mendekat kepada dosa. Kita ingat bahwa hukumannya sangat berat. Ya. Kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ancaman bagi siapa yang melakukan pelanggaran terhadapnya. Sehingga dengan begitu menjauh dari kemaksiatan dan dosa yang sudah ada barangkali di depan mata. Ya. Jadi tadabur, lihat banyak di dalam Al-Qur'an akibat siksaan, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada suatu kaum yang melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Tadaburi ayat-ayat yang seperti itu. Supaya kita semakin kuat. Hati kita semakin kokoh. Kemudian juga selalu ingat tentang kebesaran, kemegahan surga dan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa dan taat. Dan ingat juga tentang betapa buruknya dan bahayanya neraka serta apa saja yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ini juga setidaknya akan membantu ya. Akan membantu kita ketika kita jatuh kesalahan kepada kesalahan, segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab lainnya adalah mukhalafatul hawa. Hendaknya kita selalu melawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang menyuruh kita untuk melakukan kejelekan. Ya. Tidak ada yang paling berbahaya bagi kita, bagi diri kita, jiwa kita, selain dari hawa nafsu yang menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang mungkar. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Adakah kamu lihat bagaimana keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai robnya? Ya. Ini menandakan bahwa hawa nafsu sesuatu yang berbahaya. Sebaliknya kalau kita mengupayakan untuk melawan hawa nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingannya kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun orang-orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh di jalan kami, berjihad, lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan petunjuk kepadanya. Ya. Kemudian sebab lainnya adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat baginya. Karena jiwa kita ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau tidak disibukkan dengan sesuatu yang baik, niscaya akan sibuk dengan sesuatu yang buruk. Diri kita ini, kalau tidak disibukkan dengan sesuatu yang hak, niscaya akan sibuk dengan sesuatu yang batil. Tinggal kita mau sibukkan diri kita dengan apa. Ya. Kalau kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang baik, mengandung kebaikan, maka akan baik. Tapi kalau tidak, maka akan menjadi tidak baik. Oleh karena itu, maka sibukkan diri ini dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang positif, dengan hal-hal yang bernuansa amal soleh. Ini dalam rangka menjaga hati, menjaga kelurusan hati, menjaga keistiqomahan hati, supaya hati kita lebih lunak, supaya hati kita lebih mudah, supaya ketika datang teguran-teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, wajilatil qulub, hati menjadi bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah, maka bergetarlah hatinya. Ya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hatinya. Bertambah keimanannya. Ini semua lantaran hatinya lunak. Ya. Hatinya baik. Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mubghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiya al-qalbu. Ketahuilah bahwa sungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal darah. Kalau baik, maka baiklah seluruh tubuh. Tapi kalau rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Segumpal darah yang dimaksud adalah al-qalbu. Dan yang terakhir, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari sebab yang akan bisa membantu kita untuk dapat senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah doa. Ya. Adalah doa. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan, mengaruniakan taubatan nasuha. Taubat yang sebenarnya. Berzikir kepada Allah. Kemudian juga istighfar. Banyak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mudah-mudahan dengan hal-hal tadi, hati kita menjadi terbimbing dan memudahkan kita untuk bisa senantiasa kembali. Dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu billah huwa maulakum fani'mal maula wa ni'man nasir. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa maulakum, dia Allah subhanahu wa ta'ala pelindung kalian, pembimbing kalian, wali bagi kalian. Fani'mal maula wa ni'man nasir, dia sebaik-baik pembimbing, sebaik-baik pelindung, dan sebaik-baik penolong. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya dan menjadi sebuah peringatan khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi ikhwah sekalian. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada kekeliruan, kesalahan, maka itu lahir dari kebodohan saya pribadi. Saya bertaubat kepada Allah dan mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.